rahasia pagerangan yang meniru bakat tersembun tak kala kau terjaga. Tak ada lagi tanda tanya, apakah esok bakal jadi milikmu. Dan sinar matahari merangkak bangkit tinggalkan kaki langit, menyongsong hari ini yang penuh harapan. Berkemaslah tinggalkan masa silam yang dibelenggu kegelapan. Mari kita bersyukur bersama-sama ucap alhamdulillah, dan kita peringati setiap kali dengan zikrullah. Kepada langkah yang termangu dan kau bawa